Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati wa ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita ketahui pada pertemuan yang tadi bahwa manhaj salaf merujuk dan kembali kepada a'immatus salaf dari sahabat dan tabi'in wa atba'ut tabi'in dan a'immah setelah mereka sebagaimana nusus memerintahkan itu ahlul qurun mufaddalah, orang-orang yang hidup di masa terbaik, dipuji oleh Allah dan Rasulnya, dan manhaj mereka pun bersumber dari Quran dan Sunnah, dan ini memiliki buah dan keutamaan tersendiri yang semakin memperjelas kebenaran manhaj ini. Semakin meyakinkan kita bahwa manhaj salaf inilah Islam yang hak. Di antara bukti yang nyata tentang itu adalah al-iktilaf wal-wifaq, keseragaman, kesamaan. Seperti disebutkan oleh Imam Al-Asbahani, Qawamus Sunnah, Abul Qasim Ismail bin Muhammad rahimahullah, beliau katakan, jika kamu membaca karya-karya imam dan para ulama sunnah dari yang awal hingga yang akhir belakangan, padahal dengan perbedaan negeri mereka, yang satu barat, satu timur, satu Khurasan, satu Mekah, Madinah, Mesir, Baghdad, Syam. Pasti kamu akan dapati dalam perkara i'tiqadat, dalam perkara tauhid dan iman, aqidah, dalam perkara manhaj, mereka akan sama. Satu ritme. Tidak akan ada beda di antara mereka. Ada jalan yang mereka lewati. Ada metode manhaj yang mereka jalani. Yang itu enggak ada yang menyimpang darinya satupun. Sama. Seakan mereka saudara kandung yang tinggal terdidik dalam satu rumah. Kalbu mereka satu. Penukilan mereka satu. Rujukan mereka satu. Sehingga tidak kamu dapati perselisihan dari mereka. Sehingga kalau disimpulkan dan diambil, pastinya itu dari satu sumber yang sama. Oleh karena itu, Al-Imam Abdurrahman Ibn Abi Hatim, jeli beliau. Beliau tanyakan kepada ayahnya, Imam Abu Hatim, Muhammad bin Idris Ar-Razi, dan saudaranya, saudara dalam Islam, Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, dua ulama yang dilahirkan dari kota Roy dulu. Roy banyak ulama tumbuh dan lahir di sana. Bahkan melahirkan ulama-ulama besar sekelas Abu Zur'ah, Abu Hatim, Rai, nisbat kepadanya tidak seperti yang tergambarkan. Tidak seperti kias. Maka nisbat padanya disebut oleh ulama Ar-Razi. Sama seperti Maru. Kota Maru atau negeri Maru di daerah Khurasan. Nisbat kepadanya juga tidak sebagaimana kias. Mungkin akan kalau kiasnya disebut Al-Marwi atau Al-Murri, Al-Maru. Marurut maupun Marushadijan. Nisbat kepadanya, para ulama hadis sebutkan yang kita sering dengar Al-Marwazi. Seperti Imam Abdullah bin Mubarak, Al-Marwazi. Al-Muhim, kembali kepada Imam Abdurrahman, beliau tahu ayahnya Abu Hatim dan guru juga beliau Abu Zur'ah, teman partner ayahnya, telah keliling dunia untuk rihlah fi talabil ilm, belajarnya itu keliling dunia. Roy itu berada kalau sekarang dikenal dengan nama Teheran, Iran. Jadi basis Rafidhah dan markas kekufuran sekarang. Berada di Iran sekarang. Dan beliau keliling dunia menjumpai para ulama dan masyayikh sunnah yang hidup di zamannya. Ke Makkah, ke Madinah, ke Baghdad, ke Syam, ke Khurasan, ke Mesir. Keliling dunia berjauhan ini satu dengan yang lain. Negeri yang satu dengan yang lain. Kalau sekarang pakai pesawat aja perlu sekian jam untuk bisa sampai. Maka ditanya oleh Abdurrahman, ayah, dan engkau wahai Abu Zur'ah, kalian berdua telah keliling dunia dari satu negeri ke negeri yang lainnya, dari seorang syekh ke syekh yang berikutnya, belajar duduk di majelisnya menuntut ilmu. Maka apa yang kalian ketahui? Apa yang kalian dapati dari mereka dalam perkara agama ini, dalam malah akidah? Maka dijawab oleh keduanya, yang kami dapati, yang kami dengar dari para masyayikh dan ulama-ulama sunnah di negeri-negeri itu, bahwa mereka berkata, iman itu adalah ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang, kemudian, yang kemudian dikenal dengan akidah Ar-Raziyain, akidah Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Syahid seperti dinukilkan oleh Imam Al-Asbahani. Kalau kamu lihat para ulama sunnah berjauhan negerinya, satu dengan yang lain sangat jauh. Tapi anehnya, seperti berjalan di satu rel yang sama. Itu akidah mereka yang di Syam, itu akidah mereka pula yang di Khurasan, itu akidah mereka yang di Mesir, itu akidah mereka yang di Mekah, Madinah, itu akidah mereka di Baghdad, dan yang lain-lainnya. Sama. Dalam asma wa sifat, dalam perkara iman, dalam perkara akhirat, dalam masalah ini, itu, takdir, sama semua. Mengagungkan Quran, sunnah, kembali kepada salaf, enggak ada beda. Itu sudah merupakan tanda yang nyata kebenaran yang ada pada mereka. Karena kalau itu tidak hak, kalau tidak benar, enggak akan bisa sama, selaras Kok bisa sewarna begitu? Enggak usah jauh-jauh kamu negeri satu dengan negeri yang lain. Di satu negeri saja sudah kamu dapati sekian ajaran bertentangan satu dengan yang lain. Kamu nyebrang ke pulau yang lainnya sudah punya keyakinan beda. Kalau bukan dari salaf. Kamu tanya, bahkan kampung yang satu sudah beda dengan kampung yang lain. Ini negerinya berjauhan. Plus zaman yang juga berjauhan. Yang ini di abad kedua, ketiga, keempat. Ini abad kelima, ketujuh, kedelapan. Berjauhan sekali. Ini abad ke-14, ke-15 sekarang. Apa yang dijelaskan a'immatuna, apa yang disampaikan oleh masyayikhuna di abad ke-15 ini, enggak ada beda dengan apa yang dikatakan Imam Asbahani, Abu Hatim, Bukhari, Muslim, fulan, fulan. Sama. Padahal zaman sangat berjauhan sekali. Oleh karena itu Allah sebutkan dalam An-Nisa, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka tadabbur Qur'an kalau saja itu dari selain Allah, niscaya mereka akan dapati padanya banyak perselisihan. Kan enggak ada kebenaran yang lebih jelas dari ini buktinya. Ahlul ahwa, ahlul bid'ah, banyak sekali perbedaan dan perselisihan di antara mereka. Belum juga berjauhan negerinya, belum juga berjauhan masanya. Terbukti dalam satu firqah bahkan, seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah pecah menjadi dua rel, dua garis besar, berbeda dalam pokok dasar ajarannya. Satu pengikut Abu Ali Al-Jubba'i, yang satu garisnya pengikut Abu Hashim. Kelompok pengikut Abu Ali Jubba'i, karena berbeda dengan ajaran Abu Hashim, mengkafirkan, murtad sudah bagi mereka ajarannya dan pengikutnya Abu Hashim. Sebaliknya pun demikian, Abu Hashim dan pengikutnya mengkafirkan, dianggap murtad pengikut ajaran Abu Ali Al-Jubba'i. Demikian Baghdadiyin, dari mereka Mu'tazilah mengkafirkan Basriyin yang dari Basrah. Sebaliknya Basriyin mengkafirkan yang Baghdadiyin yang tinggal di Baghdad. Wah, kata mereka. Padahal satu kelompok. Sama-sama nginduk kepada ajaran yang sama. Mu'tazilah, i'tizal. Kembalinya kepada satu guru, Wasil bin Atta'. Tapi begitu saling berbeda. Subhanallah. Demikian ketika orang tidak kembali kepada nusus dan wahyu yang dijaga oleh Allah SWT. Yang kedua, dalam manhaj salaf pula padanya pemahaman yang baik, pemahaman yang benar, padanya kejujuran, padanya ilmu dan akal. Akal yang lurus. Kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang membaca, melihat keberadaan manusia di alam ini, pasti dia akan dapati muslimin adalah orang yang paling lurus akalnya, paling tajam kecerdasannya. Mereka dapati banyak hakikat ilmu dan amalan mulia dalam tempo dan waktu yang sedikit. Sudah banyak pengetahuan dan ilmu yang mereka dapati dibanding kebudayaan dan agama-agama yang lain atau ajaran lain selain muslimin. Kalaupun mereka dapati ilmu itu setelah melalui zaman ratusan ribuan tahun, baru sampai kepada peradaban ilmu, sampai kepada kejayaannya dalam tanda kutip, itu pun setelah ribuan ratusan tahun. Dan gak banyak ilmu yang mereka dapati. Muslimin dengan waktu yang singkat, pendek, tapi begitu luas dan banyak ilmu yang mereka miliki. Ahlus sunnah, ahlul hadis, kamu dapati mereka adalah orang-orang yang demikian Allah beri kenikmatan. Karena keyakinan terhadap al-haq, akidah yang benar, akan menguatkan kecerdasan seseorang. Banyak berpengaruh, mempertajam kejeniusannya, menambah pemahamannya. Allah sebutkan, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ dalam surat Muhammad. Orang-orang yang terhidayah, kami tambah hidayah mereka dan kami beri kepada mereka ketakwaannya. Kalau diamati, muslimin tahu di mana titik perbedaan antara mereka dengan selain mereka. Hampir dalam setiap masalah yang mereka ditentang, mereka tahu mana yang hak, dalilnya, kenapa ini lebih hak, bukti-buktinya. Bahkan tidak jarang itu dengan pengakuan musuh-musuh mereka. Belakangan mereka bertobat, belakangan mereka rujuk, mengaku. Dan banyak, tidak sedikit dari mereka, tokoh-tokoh kesesatan, baik itu yang dari kufar ataupun dari muslim yang sesat, a'immatud dhalal yang kemudian sesat, seperti tokoh-tokoh filsafat, Juwaini, dan yang selainnya. Nah, makanya sampai disebutkan, al-haq ma syahida bihi aduwuh. Kebenaran itu yang disaksikan oleh musuhnya. Kurang jelas apa? Musuh al-haq itu kemudian bersaksi bahwa memang itulah yang benar, itu yang itu. Yang awalnya dia musuh sengit. Sangat membenci, memerangi dengan segala upayanya, kemampuannya. Belakangan dia tahu memang itu hak, dia yang salah, dia rujuk. Dan dia akui itu adalah hak. Musuhmu ketika mengakui al-haq memperkuat bagimu bahwa memang al-haq itu adalah hak. Seperti Abu Sufyan ketika bersaksi di hadapan Heraklius, menyampaikan hak apa adanya. Enggak berani dia dusta. Bahwa Muhammad mengajarkan ini, itu, kaumnya begini, para sahabatnya begini. Dia mengajarkan silaturahmi, akhlak mulia, ini semuanya. Kebenaran adalah yang disaksikan oleh musuhmu. Itu sudah menjadi tambahan sisi lain, meyakinkan dan semakin mengkokohkan kamu tentang manhaj salaf ini hak adanya. Mereka para ulama muslimin, orang yang paling jujur, paling bersih hatinya, paling amanat, paling mulia, paling menjaga kehormatannya. Nah, begitulah. Perbendaharaan ilmu yang Allah berikan kepada mereka luar biasa. Dan itu gak pernah ada di agama lain. Tentang agamanya. Kalau ruangan segini gak ada apa-apanya. Maktabah-maktabah besar dunia. Zahiriyah. Maktabah Zahiriyah. Maktabah Jami'ah Islamiyah. Maktabah Jami'atul Imam Riyad. Dengan nafkah tentunya dari pemerintah sana. Pemerintah besar, kerajaan. Besar dan terkadang tingkat. Gede. Mungkin 10 kalinya ini. Mungkin lebih. Isinya semua kitab. Bersof-sof begini. Rak. Dari bawah sampai atas. Yang ini dalam pembahasan akidah. Akidah dengan rinciannya. Sebelah sini. Sebelah sini tentang fikih dengan pembahasannya. Madhab-madhabnya semuanya. Yang ini tentang ilmu usul fikih. Ini tentang mustalah. Yang ini tentang ilmu Quran. Yang itu kitab-kitab tafsir. Yang ini kitab-kitab full. Ilmu syariat. Ilmu Islam. Cari agama mana yang punya perbendaharaan ilmu seperti ini. Cari ano sudah. Paling-paling kitab 2, 5, 10 jilid. Kul 100 jilid. 100 judul. Tidak tahu sampai segitu ada apa enggak. Dalam agamanya. Dalam ajarannya. Perbendaharaan ilmu. Membahas dalam setiap. Setiap disiplin permasalahan. Ini fikih. Ini usul fikih, ini hadis, ini mustalah, ini ruwat, jarh, ta'dil, dan yang lain-lainnya ilmu. Ilmu syariat semuanya. Di mana ada selain Islam? Tidak heran kemudian Mongol, tentara Tatar, Genghis Khan karena juga karena kekufuran dan jengkelnya. Dia hanguskan dan dia hancurkan maktabah Baghdad ketika dia hancurkan Baghdad. Dia buang sekian banyak kitab ke sungai Baghdad. Hingga disebutkan sungai berubah warnanya jadi biru. Tinta. Dari kitab-kitab para ulama. Nggak akan ada. Karya para ulama. A'immatul Islam. Semakin memperjelas bahwa al-haq bersama ahlu sunnah dalam manhaj salaf ini. Belum lagi tidak sedikit manuskrip-manuskrip para a'immah, para ulama ada di tangan orang-orang kufar sana. Makhtutat, tulisan tangan. Dan itu berharga sekali, mahal. Paling-paling bisa diminta kopiannya. Dibeli gak boleh. Karena mereka ngerti berharga ini. Jadi benda bersejarah. Adanya di maktabah Belanda, di maktabah Jerman. Allah alam gimana mereka dapati. Mungkin waktu menjajah, mungkin. Bagaimana? Wah, kata. Yang ketiga, bahwa manhaj ini tersambung dan berkesinambungan terus akan tetap ada ila an yarithallahul arda wa man 'alaiha sampai mendekati yaumul qiyamah kelak. Ini perlu kita ketahui karena ada yang sesat yang menganggap salaf atau manhaj salaf, kata mereka itu marhalah zamaniyah saja. Fase, salah satu fase umat ini yang berlalu dan kemudian pasti akan hilang, selesai sudah. Meninggal semua atba' tabi'in, selesai masalah salaf, sudah dicerita saja. Bukan ajaran yang berkesinambungan, dipegangi, diamalkan oleh yang berikutnya. Menurut mereka. Yang kedua pula, mereka anggap bahwa manhaj salaf itu sekte layaknya sekte-sekte yang lain. Ikhwan Muslimin, Tabligh, ini dan itu, masing-masing punya konsep sendiri, beda satu dengan yang lain. Nah, manhaj salaf dianggap seperti itu, sama. Dan itu kedzaliman. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an ma'ruf, bagaimana ketika Rasulullah SAW menggariskan garis lurus, kemudian beliau katakan hadza sabilullah, ini garis yang lurus, kemudian beliau katakan ini jalan Allah, lalu beliau melihat garis kanan dan kirinya, lalu beliau katakan ini jalan-jalan syaitan. Kemudian boleh bacakan ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Garis lurus yang beliau buat menunjukkan manhaj ini lurus dan terus akan berkesinambungan, tidak akan putusnya. Tidak ada putusnya. Bersambung sampai yaumul qiyamah. Yang kedua, apa yang Rasul katakan dalam hadis Mughirah bin Syu'bah di Bukhari, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Akan selalu tetap ada sekelompok dari umatku di atas hak mereka jaya menampakkan al-haq itu sampai datangnya ketetapan Allah, dalam keadaan mereka tetap di atas hak itu. Tetap ada, enggak akan ada hentinya, enggak akan ada putusnya sekelompok yang di atas hak ini. Juga dalam riwayat Muslim dari Jabir bin Samurah, Rasul katakan lan yabraha hadzal dinu qaima. Tetap agama ini tegak. Allah tegakkan. Yuqatil alaihi isabatun minal muslimin. Berjuang menegakkan agama ini sekelompok dari muslimin. Hatta taqumas sa'ah. Sampai kiamat. Akan tetap ada. Ahlul haq, ahlu sunnah di setiap zaman. Pasti mereka ada. Tidak akan hilang dan musnah sebagaimana mereka sebutkan. Demikian pula dalam Ibnu Majah dari Abu Anabah Al-Khawlani, termasuk sahabat yang lama Abu Anabah, karena dia mendapati dua kiblat, sempat sholat menghadap Baitul Maqdis kemudian Ka'bah. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yazalullah yaghrisu fi hadzal din gharsan yasta'miluhum fi ta'atihi. Tetap pasti Allah akan jadikan orang-orang yang Allah pilih, Allah jadikan mereka itu mengamalkan ketaatan selalu dan ibadah kepadanya. Ahlu hadzal haq, ahlu hadzal manhaj. Selalu ada, akan Allah jadikan di setiap zaman orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kemudian pula hadis ma'ruf, hadis Ibrahim bin Abdurrahman al-Uzri di mana Rasulullah sebutkan yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Akan selalu ada yang membawa ilmu ini, ilmu din ini, ilmu aqidah, ilmu fiqih, di setiap generasi orang-orang terbaiknya. Dan mereka adalah ahlu sunnah, salafiyun. Mereka yang menafikan penyelewengan para orang yang hulu, ekstrim, wantihal al-mubtilin, dan amalan-amalan orang yang dalam kebatilan, wa ta'wil orang-orang jahil. Diluruskan oleh mereka semua itu, dibantah dengan ilmu, dengan adab. Intinya bahwa mereka akan tetap ada sampai Allah turunkan Isa ibn Maryam. Dalam hadis Abu Hurairah di Muslim, walladhi nafsi biyadih la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman muqsita fayaksiru salib wa yaktulul khinzir wa yadu'ul jizya wa yafidhul mal hatta la yakbalahu ahad. Demi yang jiwaku ada di tangannya, tidak lama lagi Isa ibnu Maryam turun kepada kalian sebagai seorang hakim yang adil, bijak. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, meletakkan jizya. Enggak ada jizya sudah ketika Isa turun. Pilihan hanya dua opsi. Kalian ahlul kitab mau Islam, kalau enggak diperangi, dibunuh. Sebelum beliau turun masih ada opsi ketiga, boleh tetap dalam agamanya, bayar jizya. Beliau letakkan jizya dan akan banyak harta bagi kaum muslimin hingga tidak satu pun ada yang mau menerima, karena semua pada kecukupan. Asyahid itu ada sampai turunnya Isa ibn Maryam alaihissalam. Demikianlah, di setiap zaman pasti, kata Khatib al-Baghdadi rahimahullah, Allah jadikan orang-orang terbaik sebagai rukun syariatnya, penjaga-penjaga syariatnya, yang mengajarkannya, yang meluruskan dan membenarkan setiap penyimpangan ahlul bid'ah. Merekalah perantara antara nabi dengan umatnya. Ini melanjutkan, menyampaikan ajaran nabinya begini. Mereka adalah para a'immah mujtahidin yang mengawal dan menjaga Islam ini. Keutamaan mereka begitu banyak. Manhaj mereka zahir, hujjah mereka kuat, dan tidak akan mungkin bisa dipatahkan oleh siapapun. Salah satu dari dua hujjah yang Allah berikan kepada mereka ahlul haq, imma bi saif wassinan wa imma bil hujjati wal bayan liyudhhirahu ala ad-dini kullihi. Dimenangkan oleh Allah di hadapan agama-agama yang lain. Imma itu dengan pedang, senjata. Maka dalam peperangan enggak akan bisa mereka kalahkan. Atau itu dengan hujjah, dengan bayan, dengan ilmu. Juga tidak akan bisa mereka patahkan. Oleh karena itu, Nasoron Najron menolak. Enggak berani ditantang oleh Rasulullah SAW untuk bermubahalah. Karena mereka tahu hak bersama Rasulullah SAW. Kalian masih menganggap Isa Tuhan, anak Tuhan, disembah selain Allah. Kalian benarkan kemusyrikan ini. Kalian bolehkan ibadah kepada selain Allah. Kalian yakini itu ajaran Isa. Kalian yakini itu ajaran Injil. Kami mengingkarinya, enggak ada itu. Isa tidak pernah mengajarkan demikian. Kalau kalian masih ngengkel, yuh mubahalah. Yang dusta di antara kita, yang tidak benar di antara kita, dia akan terkena azab, hancur begini-begini. Enggak berani mereka. Seorang mukmin menyampaikan itu dengan penuh keyakinan, pasti sedikit pun, secuil pun tidak ada keraguan padanya. Tidak seperti mereka. Serba ragu. Bingung, tantang mubahalah enggak berani. Al-Muhim, itu beberapa bukti yang menunjukkan manhaj ini kembali kepada a'immatus salaf dari sahabat dan tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan. Manhaj ini kembali kepada Quran wa sunnah, sehingga tadi yang kita dengar tidak ada cacat dan celah padanya. Banyak bukti, banyak saksi, banyak penguat yang semakin menambah keyakinanmu, semakin mantap bahwa inilah hak. Inilah yang diperintah oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah dari hambanya. Wallahu ta'ala alam. Itu yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Wassallallahu ala nabina Muhammad. Waffaqan Allah.